إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتح الله kaum muslimin rahimakumullah. Sebelumnya saya meminta maaf karena saya belum bisa menyampaikan materi sebagaimana yang diharapkan atau yang diberitakan barangkali. Apa materi yang diberitakan? Oh, tema. Jadi sebagaimana yang pernah disampaikan sama Ustaz Ali, bahwa tema yang diminta itu bahasanya adalah terkait dengan pembahasan fikih. Pembahasan fikih dari sebuah kitab membahas tentang masalah fikih. Dan sudah saya iakan, akan tetapi qadarullah saya belum sempat menyiapkan karena kitab-kitabnya masih belum dibuka dalam kardus. Iya, kitabnya tumpuk dalam kardus, dipindah ke satu tempat, belum sempat saya buka. Yang rencananya mau saya buka tadi siang, ternyata secara mendadak ada rapat pada zuhur sampai asar, sehingga saya minta tadi sekali temanya tematik saja, nanti apa yang ada saya sampaikan. Kebetulan tadi Bu Firdaus jemput, ketemu langsung berangkat. Fatihillah rahimakumullah. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia adalah untuk beramal. Karena dunia ini adalah darul amal. Dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat untuk beramal. Dunia adalah mazra'ah, ladang untuk akhirat. Karena itu, setiap manusia di dunia ini diwajibkan untuk beramal. Dan mau atau tidak mau, manusia di dunia pasti beramal. Untuk kemudian, amalan di dunia ini akan dibalas di akhirat. Akan mendapatkan balasan di akhirat. Dunia tempat untuk beramal, akhirat tempat untuk menerima, mendapatkan hasil dari amalan di dunia. Beramal itu di dunia. Sedangkan di akhirat bukan tempat untuk beramal. Di akhirat itu adalah tempat untuk melihat dan mendapatkan balasan dari amalan di akhirat. Oleh karena itu, kalau tidak ingin beramal, tidak ingin capek untuk beramal, maka nanti di akhirat. Di akhirat tidak dituntut untuk beramal. Dituntut beramal itu di dunia. Dan semua amalan manusia di dunia, semuanya dicatat untuk kemudian nanti amalan tersebut dihisab, dihitung mana yang lebih banyak antara amalan yang baik atau amalan yang tidak baik. Kemudian amal perbuatan manusia di dunia ini nanti akan ditimbang di sana. Mana yang lebih berat? Amal baik atau amal yang tidak baik? Dan itu yang menentukan manusia itu akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Yang menentukan akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Nah, untuk kita bisa mendapatkan keselamatan dari itu, maka sebelum amal kita dihisab dan sebelum amal kita ditimbang, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghisab amal perbuatan kita. Sebelum amal kita dihisab, kita diperintahkan untuk menimbang amal perbuatan kita sebelum amal kita ditimbang. Dan ini adalah merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan keselamatan yang ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini adalah tentang muhasabah. Muhasabah. Menghitung-hitung amal perbuatan. Yang baik dan yang buruk. Mengkoreksi dan introspeksi diri. Ini adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah ghayatuddin wa aslu kulli khairin wa fadlin. Takwa kepada Allah ini adalah puncaknya agama. Dan takwa kepada Allah adalah pokoknya segala kebaikan dan keutamaan. Karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran banyak sekali memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketakwaan ini adalah merupakan puncaknya agama. Lebih dari 250 kalimat takwa disebutkan di dalam Al-Quran. Ketakwaan ini puncaknya agama sebagai kunci kesuksesan. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan takwa kepada umat-umat terdahulu dan umat sekarang. Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian, dan kami wasiatkan kepada kalian agar supaya bertakwa kepada Allah. Wasiat itu pesan, tetapi tidak semua pesan namanya wasiat. Pesan dinamakan wasiat apabila pesan itu pesan penting. Sehingga wasiat itu artinya adalah pesan penting. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan berpesan dengan pesan yang penting untuk umat terdahulu dan umat sekarang untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam keadaan-keadaan yang penting, ketika beliau berwasiat, maka wasiat yang pertama kali adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari hadis Irbad bin Sariyah, yang disebutkan dalam hadis tersebut, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'idhah, memberikan nasihat kepada kita. Dengan satu nasihat, wazilat minhal qulub wadzarafat minhal uyun, yang dengan wasiat atau dengan nasihat itu hati merasa takut, hati bergetar takut, dan dengan wasiat atau dengan nasihat tersebut mata mengalirkan air mata, menangis mengalirkan air mata karena nasihat yang tandas dan mendalam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi. Nasihat itu sepertinya nasihat orang yang mau berpisah, mau pergi berpisah untuk selamanya. Fa'usina, ya Rasulullah, maka berilah kami wasiat, wahai Rasulullah. Qala, usikum bitaqwallah. Beliau merespon, menanggapi permintaan mereka untuk mereka diberi wasiat. Itu pesan yang penting. Usikum bitaqwallah, saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dengan takwa, seorang bisa mencapai puncak agama. Ketika orang berislam bisa mencapai derajat takwa, berarti dia telah mencapai puncaknya agama. Berarti dia akan mendapatkan segala keutamaan dan kebaikan. Karena pokoknya sudah dia dapatkan. Itu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang syaratnya itu adalah ada tiga. Yang pertama at-tauhid. Yang kedua talabul ilm. Yang ketiga imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa di setiap keadaan. Takwa dalam semua sisi kehidupan. Itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama dalam surat Al-Hasr tadi. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena yang ingin saya sampaikan yang pokok bukan masalah ketakwaan, maka kita tidak membahas lebih lanjut tentang masalah takwa. Yang berikutnya, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah, maka Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk muhasabah. Untuk menghitung-hitung, untuk mengkoreksi amal perbuatannya. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Memperhatikan, mengkoreksi, menghitung-hitung amal perbuatan yang telah diperbuat untuk bekal di akhirat. Bekal hari esok itu bekal di akhirat. Sehingga ayat ini menunjukkan dan mengisyaratkan agar supaya setiap orang yang beriman itu melakukan muhasabah. Menghitung-hitung, mengkoreksi amal perbuatannya. Untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Karena itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu, watahayya'u li'ardil akbar. Yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hisaplah diri kalian sebelum diri kalian dihisab. Hasibu anfusakum, hisaplah, koreksilah, hitunglah diri kalian. Itu dikoreksi, dihitung amal perbuatannya sebelum dihisab. Timbanglah diri kalian sebelum diri kalian ditimbang. Dan persiapkanlah kalian untuk menghadapi hari pembalasan. Siap-siaplah kalian untuk menghadapi Al-Ardul Akbar, pertunjukan besar. Maksudnya adalah hari pembalasan, hari kiamat. Kemudian beliau membaca ayat dalam surat Al-Haqqah ayat ke-18. Pada hari itu, kalian semua akan dihadapkan kepada Rabb kalian. Tidak ada di antara kalian yang tersembunyi dari Allah sedikit pun. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di sini memerintahkan. Perintah termasuk untuk kita semuanya, orang-orang yang beriman, untuk menghisab, untuk muhasabah, menghisab, memperhitungkan amal perbuatan kita sebelum kita nanti dihisab. Karena kita semuanya nanti amal perbuatannya dihisab dan ditimbang. Karena itu sebelum kita amal perbuatannya nanti dihisab di hari kiamat dan ditimbang di hari kiamat, dalam rangka untuk kita menyiapkan diri menghadapi itu semuanya, kita supaya menghisab, menghitung-hitung amal perbuatan kita dan menimbang amal perbuatan kita. Karena termasuk dari iman kepada hari akhirat, termasuk iman kepada hari kiamat, yang itu adalah merupakan salah satu rukun iman, adalah beriman dengan apa yang terjadi setelah kematian, diantaranya adalah hisab, dihitungnya amal perbuatan manusia dan ditimbang amal perbuatan manusia nanti di hari kiamat. Dan beliau memerintahkan kepada kita agar supaya kita itu bersiap-siap menghadapi hari pembalasan, menghadapi hari kiamat. Di mana pada hari itu Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah, manusia itu akan dihadapkan kepada Allah. Dibangkitkan dari alam kubur, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya tidak ada yang tersembunyi sama sekali. Yang kita di dunia bisa menyembunyikan niat, menyembunyikan amalan hati, menyembunyikan perbuatan, tapi nanti di hari kiamat akan dibuka semuanya. Isi hati akan dibuka, wa husila ma fis sudur, dibuka apa yang ada dalam hati. Akan ditampakkan dan tidak ada satupun yang tersembunyi. Ini nanti di hari kiamat. Semua amal perbuatan kita dicatat dan nanti dihitung, kemudian ditimbang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya walaitana ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha وَوَجَدُ مَعَامِلُ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ. Dan ketika kitab catatan amal perbuatan manusia diletakkan, kamu melihat orang-orang yang berdosa itu ketakutan. Mimma fi, terhadap apa yang tercatat dalam kitab itu. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, celaka kita. Ma li hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab ini tidak meninggalkan yang kecil dan tidak meninggalkan yang besar kecuali mencatat semuanya. Dan mereka mendapatkan semua yang telah diperbuat tercatat dalam kitab itu. Dan Allah tidak dan Rabbmu tidak mendzalimi seorang pun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa setiap manusia memiliki buku catatan amal perbuatan. Tidak ada di antara kita seorang pun yang tidak memiliki buku catatan amal kebaikan. Kita ini semuanya punya buku catatan amal kebaikan. Ya. Yang amal perbuatan kita semuanya tercatat di dalam buku tersebut. Semua amalan kita, amalan hati, amalan anggota badan, ucapan lisan, semua tercatat, tidak ada yang luput, tidak ada yang lolos satupun. Semuanya tercatat. Dan nanti di hari kiamat, ketika kitab itu dibuka, ditunjukkan, kita semuanya ngelihat dan semua kita ingat. Kita tidak bisa bersembunyi. Dalam surat Qaf, surat ayat ke-17 ya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anish shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat pencatat amal kebaikan, yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri. Jadi di kanan kiri kita, di kanan kiri setiap manusia, ada dua malaikat pencatat amal kebaik, amal perbuatan kita. Yang satu duduk di sebelah kanan mencatat amal-amal kebaikan, yang satu duduk di sebelah kiri mencatat amal perbuatan yang jelek. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anish shimali qa'id. Ingatlah, gadur malaikat pencatat amal perbuatan yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri, siap selalu siap mencatat amal perbuatan. Sehingga amal perbuatan kita semuanya dicatat. Terbukukan semuanya. Gak ada yang luput satupun. Ma yalfidhu min qawlin illa ladahi raqibun atid. Di ayat berikutnya. Tidak ada satu perkataan pun. Ma yalfidhu min qawlin. Tidak ada satu ucapan pun. Kecuali padanya ada malaikat yang senantiasa siap untuk mencatatnya. Ucapan kita. Yang keluar dari lisan kita. Apa itu ucapan kebaikan atau kejelekan. Apa itu ibadah. Apa itu kira atau Quran. Zikir atau ucapan-ucapan yang lain. Semua dicatat. Semua amal perbuatan kita yang ada di dalam hati. Amalan-amalan hati. Amalan-amalan anggota badan. Dicatat. Kemudian dibukukan. Dan kita semuanya manusia memiliki kitab. Catatan amal kebaikan. Nanti akan dibuka. Allah katakan, "Fatarul mujrimin." Maka kamu melihat orang-orang yang berdosa itu ketakutan. Orang-orang yang berdosa dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang sesat, yang menyimpang, orang-orang ahli maksiat, orang-orang fasik, orang-orang jahat. Itu nanti di hari kiamat ketika kitabnya buku catatan amalnya dibuka. Kata Allah merasa ketakutan. Dia menyatakan, mereka menyatakan, ya wailatana, celaka kita. Mereka sudah tahu dengan melihat buku catatan amalnya, sudah tahu binasa kita, celaka kita. Kitab apa ini? Malihadal kitab, kitab apa ini? Tidak meninggalkan yang kecil, yang besar, kecuali semua dicatatnya. Illa ahsoha. Itu nanti. Dan tidak, dan mereka semuanya wajadu ma'amilu hadro, mereka mendapati semua yang dilakukan di dunia tercatat di situ, ada. Wala yadlimu rabbuka ahad, dan Rabbmu tidak mendzalimi seorang pun. Karena itu maka dikatakan oleh para ulama, la yunjihim min hadhil akhtar illa luzumul muhasabah li anfusihim. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari bahaya-bahaya ini kecuali dengan senantiasa muhasabah. Tidak ada yang menyelamatkan manusia dari bahaya ini. Kecuali dengan senantiasa terus menerus muhasabah. Menghitung-hitung, mengkoreksi amal perbuatan. Mengkoreksi diri, introspeksi diri. Inti jalan selamat dari bahaya ini. Faman hasaba nafsahu fid dunya khafa yaumal qiyamah hisabuhu. Barang siapa yang selalu menghisab, menghitung-hitung, mengkoreksi, introspeksi diri di dunia, nanti pada hari kiamat hisabnya dia mudah, ringan. Wa hasuna munqalabuhu, dan baik tempat kembalinya. Wa man ahmalal muhasabah damat hasratuh. Siapa saja yang meremehkan untuk muhasabah. Meremehkan, tidak mau muhasabah. Tidak mau menghisab, menghitung-hitung, mengkoreksi, introspeksi diri. Dia akan terus sedih, rugi, menyesal. Muhasabah ini jalan keselamatan. Karena nanti amal perbuatan kita setelah tercatat semuanya oleh malaikat kemudian dibukukan dalam kitab catatan itu, nanti akan dihisab di hari kiamat. Siapa saja yang mudah hisabnya, ringan hisabnya, ini tanda selamat dia. Makanya kita disyariatkan untuk doa. Di samping berusaha menghisab amal perbuatan kita, juga kita doa. Doa sebelum salam diantaranya, Allahumma hasibni hisabai yasiro. Ini salah satu doa sebelum salam dalam tasanat. Setelah baca tasyahud, sholawat, doa perlindungan dari empat perkara, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, sampai selesai. Kemudian berdoa dengan doa-doa yang warid atau yang tidak warid, yang datang dari Nabi atau yang tidak datang dari Nabi, untuk kebaikan dunia akhirat. Salah satunya yang disyariatkan, yang dibuat oleh Nabi, Allahumma hasibni hisaba yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah. Sebab orang kalau mudah hisabnya, nanti di hari kiamat itu akan selamat. Tapi kalau yang sulit hisabnya, itu akan binasa. Agar supaya hisabnya kita itu mudah dan kita selamat, maka di dunia kita muhasabah terlebih dahulu. Banyak muhasabah, banyak mengkoreksi amal perbuatan kita. Kemudian menimbang amal perbuatan kita. Karena nanti akan ditimbang amal perbuatan kita mana yang lebih berat ya, di hari kiamat. Dan kita bersiap-siap menghadapi hari kiamat. Hari yang sangat dahsyat, hari kiamat yang sangat menakutkan. Dalam surat Az-Zilzalah. Ya. Dalam surat Az-Zilzalah. Yang disitu disebutkan bahwa amal perbuatan kita yang besar, yang kecil, itu akan dibalas. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Yasturunasu ashtata lijurau a'malahum. Fama ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, wama ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Apabila bumi digoncang dengan dahsyatnya. Hari kiamat, bumi digoncang dengan dahsyatnya. Dan bumi mengeluarkan beban-bebannya yang berat. Digoncang sedikit saja, manusia sudah ketakutannya luar biasa. Ya kan? Hanya dengan sekian. Ya, skala itu. Wah, manusia takutnya luar biasa. Baru ada berita saja, sudah ada yang mati. Kemarin di sana, di latar daerah THR. Kan ada informasi kan yang apa potensi terjadi tsunami, gempa, itu udah pada ketakutan sih, malam-malam pada pergi, dua meninggal dunia, baru ketakutan informasi. Jadi kalau digoncang benar di hari kiamat, digoncang dengan dahsyat, beban-beban berat dikeluarkan oleh bumi, manusia bertanya, ada apa dengan bumi ini? Wayakulul insanu malah, ada apa dengan bumi ini? Bumi pada waktu itu memberitakan, menghabarkan, ya, memberitakan bahwa anarbakawhala, Allah mewahyukan seperti itu sehingga terjadi seperti itu. Pada hari itu manusia dibangkitkan dari alam kubur dalam berkelompok-kelompok. Untuk apa? Untuk melihat amal perbuatan mereka. Semua akan melihat amal perbuatan mereka. Diyurau a'malahum. Maka barang siapa yang beramal kebaikan seberat biji zarrah, sekecil apapun, akan melihat dan mendapatkan balasan. Dan siapa yang beramal kejelekan seberat biji zarrah, biji yang sangat kecil, sekecil apapun, akan melihat dan mendapatkan balasan. Amal perbuatan kita yang besar, yang kecil, yang baik, yang buruk itu akan kita lihat dan kita mendapatkan balasan. Dan akan ditimbang. Lihat dalam surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, hari al-qari'ah. Tentang hari kiamat. Wa ma mal-qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-qari'ah. Apa hari kiamat itu? Yang disebutkan di situ. Yauma yakunu nasu kal farasyil mabthuth. Manusia di hari kiamat itu seperti laron yang berterbangan. Manusia di hari kiamat seperti laron berterbangan. Gunung-gunung seperti bulu yang bertaburan. Kal'ihnil manfush. Kemudian yang menjadi menentukan selamat dan tidaknya manusia tergantung amal timbangannya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa wa fi'i syatir radiyah. Maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia dalam kehidupan yang memuaskan, yang menyenangkan. Itu yang timbangan amal kebaikannya berat. Dia akan mendapatkan kenikmatan yang memuaskan, kehidupan yang menyenangkan, yang memuaskan, surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Adapun orang yang jelek timbangan amal kebaikannya, apa yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Maka neraka hawiyah sebagai tempat tinggalnya. Wa amma fa'umuhu hawiyah. Neraka hawiyah sebagai tempat tinggalnya. Itu orang yang timbangan amal kejelekannya lebih berat, timbangan amal kebaikannya ringan. Itu nanti di hari kiamat. Matahari disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ketika terjadi hari kiamat, itu dunia didekatkan ala qadri milin au milain. Didekatkan di atas kepala. Jaraknya 1 mil atau 2 mil. Sekarang matahari jauhnya berapa? Kilo? Berapa juta kilometer? Itu saja masih terasa panas. Dan nanti di hari kiamat, di atas kepala. 1 atau 2 mil, seperti apa panasnya? Semua diratakan. Gak ada sedikit pun, dijelaskan oleh Syaikhul Rahman Asadi, tidak ada sedikit pun gundukan. Semuanya rata. Belum menyebutkan bumi yang bulat. Ini digambarkan ketika diratakan, itu menjadi luas. Rata, menjadi luas sehingga bisa menampung seluruh manusia, sejak manusia pertama sampai hari kiamat, nanti dibangkitkan semuanya tertampung karena bumi ini rata. Sehingga semuanya tertampung. Gak ada pohon, gak ada bangunan, gak ada tempat yang lebih tinggi, semuanya rata. Terus kok matahari diturunkan. Lah manusia mau berteduh, mau bernaung, mau lari kemana? Di hari kiamat gak bisa. Semuanya takut. Para nabi pun takut. Dan tidak ada yang mendapatkan naungan kecuali orang-orang tertentu yang dinaungi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari kiamat. Kita supaya mempersiapkan diri untuk kita mendapatkan keselamatan dari itu, kita diperintahkan untuk muhasabah. Kemudian apa makna muhasabah? Al-Imam Ibnu Qudamah beliau menyebutkan wa ma'nal muhasabah, dan makna muhasabah itu adalah ayyang buro fi ra'sil mal wa fil ribhi wa fil khusrani. Makna muhasabah itu adalah supaya melihat, memperhatikan modal pokok. Yang kedua, supaya melihat keuntungan. Yang ketiga, melihat kerugian. Ditabayyana aziyadah minan nuqsan, agar supaya jelas ketambahan dari kekurangannya, tambah dan kurangnya agar supaya jelas. Jadi makna muhasabah itu supaya mengkoreksi, melihat modal pokoknya, kemudian setelah modal pokoknya dikoreksi, dihitung. Kedua, keuntungannya dilihat. Yang ketiga, kerugiannya. Terus menghitung, mengkoreksi modal pokok itu apa? Waraksul mal fiddin al-faro'id. Maka modal utama, modal pokok dalam agama itu al-faro'id. Keutamaan, kewajiban-kewajiban. Ini yang pertama, yang supaya dimuhasabah, dikoreksi. Yang pertama itu adalah al-faro'id, kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Baik kewajiban terkait dengan hak Allah atau kewajiban terkait dengan hak sesama makhluk. Yang Allah wajibkan kepada kita, koreksi. Sudahkah kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, kita kerjakan? Adakah kewajiban-kewajiban yang belum kita kerjakan? Itu terus dikoreksi. Terus dikoreksi dan kemudian berusaha jangan sampai kita meninggalkan kewajiban. Jangan sampai ada kewajiban yang tidak kita kerjakan. Karena ini adalah Rasul Mal. Ingat, modal pokok. Modal pokok ini. Manusia nanti menghadap Allah, modal pokoknya ini. Kita hisab, kita hitung. Lah untuk kita bisa seperti itu, kita tentunya belajar tentang kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Dari yang paling wajib dan kewajiban-kewajiban yang berikutnya. Kewajiban dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dalam hal akhlak. Kita ketahui. Kemudian kita kerjakan. Kita koreksi terus. Kemudian mengkoreksi wafirbi pada keuntungan. Ya. Itu adalah fin nawafil wal fadail. Setelah modal pokoknya, maka keuntungannya. Keuntungannya ini adalah pada amalan-amalan yang sunnah dan keutamaan-keutamaan. Ketika kita ingin mendapatkan keuntungan, maka koreksi amalan-amalan sunnah dan keutamaan-keutamaan. Semakin banyak amalan-amalan yang sunnah, yang mustahab, keutamaan-keutamaan kita kerjakan, semakin banyak kita mendulang keuntungan. Ketika kita menginginkan untung banyak, maka perbanyak amalan-amalan sunnah, amalan-amalan mustahab, dan keutamaan-keutamaan. Sedangkan al-khusran, kerugian, itu adalah al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan. Kita koreksi kemaksiatan-kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kita berusaha jangan sampai kita rugi, sehingga kita tinggalkan segala bentuk kemaksiatan. Kita tinggalkan segala bentuk dosa. Itu makna muhasabah. Dengan ini, maka orang akan berusaha untuk menjaga modal pokoknya. Melakukan kewajiban-kewajiban. Dan berusaha untuk memperbanyak keuntungan. Sehingga semangat melakukan amalan-amalan yang sunnah. Dan berusaha untuk jangan sampai rugi. Dengan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Ini semua nanti akan dihisab dari kiamat, akan ditimbang. Dan itu yang menentukan. Nanti catatan amalan kita akan dibuka. Bisa. Dan itu sifat orang yang beriman. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Al-mu'minu qawwamun ala nafsihi. Yuhasibu nafsahu. Yang namanya orang mukmin, yang namanya orang beriman, itu adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, yang dia selalu muhasabah, menghitung-hitung amal dirinya. Al-mu'minu qawwamun ala nafsihi yuhasibu nafsahu. Itu mukmin. Sehingga kalau orang mukmin kok kemudian tidak mau memimpin dirinya dan tidak menghitung-hitung, tidak muhasabah? Itu dipertanyakan keimanannya. Kenapa muhasabah kok seperti itu, seperti orang dagang saja? Iya, perlu diketahui bahwa setiap manusia yang hidup di dunia, mau tidak mau dia harus berdagang. Setiap manusia yang hidup di dunia harus berjualan. Dan dagangan, jualan, niaga di dunia ini yang akan menentukan nanti di akhirat selamat atau tidak. Itu pasti. Dan manusia harus melakukan. Tidak bisa tidak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ashari radhiyallahu anhu, "Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullun nas, semua manusia, yaghdu faba'i'un nafsahu, berangkat berbagi-bagi untuk menjual dirinya. Famu'tiquha aw mubiquha." Maka dia dalam menjual diri itu akan membebaskan dirinya dari siksa Allah atau akan menjerumuskan dirinya dari siksa Allah. Rasulullah katakan semua manusia di dunia ini berdagang, berniaga dengan barang dagangan dirinya. Faba'i'un nafsahu, menjual diri. Apa makna faba'i'un nafsahu? Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Mu'tazim, makna faba'i'un nafsahu, yabi'un nafsahu, yukallifuha bil amal, membebani diri dengan amalan. Yang hadis ini menunjukkan bahwa setiap manusia pasti beramal, setiap manusia pasti berbuat. Dengan dia beramal, dia berbuat berarti menjual diri. Dan hadis ini menunjukkan bahwa semua manusia beramal dan amal manusia ada dua. Linnas au alannas, menyelamatkan dan menguntungkan manusia atau mencelakakan dan membinasakan manusia. Semua amal, semua manusia berbuat pasti. Gak ada manusia tidak berbuat. Saya gak mau nganggur, gak mau beramal. Ucapan itu dan nganggur itu amal perbuatan yang dicatat. Ya. Pasti. Itu makna menjual diri itu. Maka orang yang menjual diri membebani dengan amalan dia, terbagi dua, ada yang mu'tiquha, membebaskan diri dari sisa Allah. Yaitu orang-orang yang membebani diri dengan ketaatan kepada Allah, maka dia akan membebaskan diri dari api neraka, menukar dirinya dengan sorga. Yang akan membinasakan diri, mubiqoha, adalah yang membebani diri dengan amalan selain ketaatan, tidak mentaati kepada Allah. Karena itu Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 207, wa minan nasi mayashrifna man yashri nafsahu tibgha mardhatillah. Di antara manusia ada orang yang yashri nafsahu, menjual dirinya untuk mencari ridho Allah, yaitu yang taat kepada Allah, menghabiskan umur taat kepada Allah, itu menjual diri untuk mencari ridho Allah. Sebagian manusia yang lain, tidak ada yang ketiganya, adalah yang menjual diri, membebani diri dengan amalan yang membuat Allah murka. Gak ada yang ketiga. Jangan cari golongan ketiga. Hanya dua saja. Menjual diri mencari ridho Allah, menjual diri mencari kemurkaan Allah. Taat kepada Allah, menjual diri dengan sorga. Tidak taat pada Allah, menjual diri dengan neraka. Dan Allah membeli jiwa-jiwanya orang yang beriman dengan sorga. Innallaha, sesungguhnya Allah membeli orang beriman jiwa dan hartanya dengan sorga. Oleh karena itu, maka karena kita hidup di dunia ini memang harus menjual, harus berjualan, berniaga barang dagangnya dirinya, maka mari kita hisap agar kita selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan memberikan taufik kepada kita menjadi orang-orang yang beriman yang selalu muhasabah, mengkoreksi diri, ya. sehingga kita bisa selamat dari siksa Allah dan mendapatkan kenikmatan surga. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat yang bisa diambil dan bisa diamalkan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.